Mitra Bisnis Kwi Kian Gi memaparkan, carut-marutnya demokrasi di tanah air sekarang ini bisa dianalogikan dengan fenomena ribuan pegas yang di era Orde Baru ditekan sangat kuat oleh plat baja besar, lantas di era reformasi plat baja penekan pegas itu langsung dilepas begitu saja, sehingga ribuan pegas itu berlompatan kacau tak terkendali kemana-mana. Dan untuk membahas bagaimana seharusnya pegas-pegas itu dilepaskan agar tak menimbulkan kekacauan layaknya demokrasi sekarang ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, menurut visi Bapak, seharusnya bagaimana pegas-pegas itu diperlakukan? Oh itu mestinya kan lempengan besi yang menekan per ini dinaikkan sedikit-sedikit itu. Untuk menciptakan ruang kebebasan, tidak seperti ini, dicabut gitu total. Lompat kemana-mana, nggak keru-keruan gitu. Lantas ibarat demokrasi kita sekarang, untuk mengembalikan situasi, apakah pegas-pegas itu harus dikembalikan satu persatu Pak Kwik? Bisa secara drastis dengan apa ya, ya mesti ada orang kuat yang katakanlah mau apa sekarang saya kuasai negara ini gitu. Dan untuk itu mesti ada dukungan dari TNI. Yang ini makanya saya katakan saya ini hanya bisa berbicara teori gitu. Tapi titik terang kenyataannya belum kelihatan. Tapi Pak, bukankah sekarang ini juga banyak suara-suara yang mengkritisi kacaunya demokrasi di tanah air? Iya memang, itu reaktif saja, terus-menerus reaktif. Kalau sudah terjadi baru rame, tapi ramenya cuma sebentar. Oleh karena tidak konsepsional, tidak ada deduksinya sama sekali. Yang bertitik tolak dari pikiran yang logis terus diteruskan. Tidak ada begitu. Jadi induktifnya induktif spontan, emosional, sensasional, setelah itu selesai. Gitu. Jadi Bapak belum melihat adanya elit yang mau menyatukan suara ya Pak Kwik? Tidak, belum ada. Mungkin banyak masa, banyak rakyat gini nggak ada. Cuma mereka kan muak. Mereka itu segan sekali turun. Turunnya sebagai apa? Kalau tidak punya partai saja udah ditertawain, dimaki-maki. Nah, kalau begitu, kita bisa berharap pada figur parpol atau non-parpol untuk perbaikan, Pak Kwik? Tidak peduli figur apa. Oleh karena partai atau non-partai itu tidak penting, kan ada orang baik yang lalu menggabungkan diri menjadi ke dalam partai, ada saja yang sejak dulu sudah orang partai. Tetapi yang sejak dulu orang partai yang baik pun sekarang segan untuk ikut-ikutan begini. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pace FM.